Oke, mitra bisnis di seluruh Indonesia. Karena kita mau siaran nasional gitu kan. Se-Indonesia Raya dengar kita gitu. Sampai Jogja juga dengar loh. Belum jadi negara sendiri kan Jogja ya. Tapi kita belum di referendum. Belum. Oke, kita sore hari ini sedang membicarakan strategi penggajian di tahun depan buat Anda yang selama ini sudah jadi karyawan. Nah, ini kan biasanya tiap tahun pengennya ya gitu ya, gaji naik tiap tahun gitu secara konsisten. Nah, gimana strateginya kita akan bicarakan, dan kalau Anda penasaran ingin tahu bagaimana caranya, Anda boleh bertanya langsung kepada si biang penasaran yang saat ini bersama saya, Bung Kavi Kurnia. Dan buat Anda, ya pelaku usaha, ya, tentunya Anda juga harus punya strategi dong agar Anda bisa memuaskan karyawan Anda meskipun gajinya nggak naik setiap tahun gitu. Nah, silakan juga kalau Anda ingin berkonsultasi langsung kepada Bung Kavi Kurnia, Anda boleh kirimkan SMS pertanyaan Anda ke line SMS kami di 0816 924 924. Sekali lagi, line SMS yang kami buka adalah 0816 924 924, atau Anda boleh telepon kami langsung ke line telepon kita di Jakarta di 633 9160 633 9160. Oke, sudah ada berapa SMS yang hadir, tapi kita akan bahas nanti. Kita bahas dulu nih gimana strateginya agar ya bisa naik konsisten gitu kan, paling tidak lebih dari 10%, lebih dari 10% terus-terusan gitu. Kalau bisa sih di atas UMP gitu kan. Gimana bos? Pertama-tama yang sering kali dilupakan orang adalah hubungan kita dengan bos kita. Okay. Karena biar bagaimanapun, orang yang bisa mempromosikan Anda itu umumnya adalah bos Anda langsung. Jadi jangan berpikir dan berharap bos Anda yang di paling atas itu akan care, peduli, dan akan mempromosikan Anda. Belum tentu. Betul. Tapi kalau Anda misalnya supervisor, maka orang yang paling berkuasa dan paling bisa dan paling peduli untuk mempromosikan Anda, mungkin levelnya di atas Anda ya manajernya siapa gitu. Oke, manajernya gitu ya. Iya. Karena yang namanya big boss pasti urusannya banyak gitu kan. Pikirannya pasti udah kemana-mana gitu kan. Jadi kalau tahun ini, tahun 2000, udah menjelang akhir tahun begini, Anda tuh harus melakukan evaluasi. Gitu loh, selama tahun 2010 hubungan saya dengan bos saya tuh harmonis nggak? Oke. Karena istilahnya kalau kita bertaruh di pacuan kuda, bos kita tuh ibaratnya pacuan kuda yang kita pasang. Oke. Jadi kalau Anda pasang di kuda yang loyo, ya peluang Anda loyo juga. Loh, kok loyo gitu kan? Iya. Jadi Anda harus melihat bahwa selama tahun 2010 hubungan Anda dengan bos Anda itu bagus nggak gitu loh. Jangan menganggap hanya hubungannya bagus, tapi kalau bisa hubungan Anda memang Anda adalah hubungan yang benar-benar harmonis. Dalam arti kata memang Anda adalah misalnya pilihan terbaik lah. Kalau dia mau mempromosikan orang, mungkin pilihan terbaik adalah Anda gitu. Oke, okay. Nah kita bicara soal evaluasinya. Ini evaluasi pribadi atau evaluasi secara keseluruhan, termasuk juga kita ngeliat, wah kondisi perusahaan gimana sih kayak gitu. Belum dulu, kita baru melihat dulu bosnya dulu gitu. Oke. Nah terus kalau itu sudah kita evaluasi, baru kemudian kita membuat peta. Gitu loh, kita membuat peta. Kita bikin mapping gitu ya. Kita bikin mapping, peta politik gitu loh. Bahwa atasan kita itu dalam kancah perpolitikan di perusahaan, dia termasuk shining star apa enggak, rising star apa enggak, bintang yang sedang meroket atau enggak. Kalau dia adalah bintang yang sinarnya sudah hampir padam, wah, bahaya gitu loh. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Iya, jadi kalau dia adalah ini, Anda mungkin harus berpikir, wah, jangan-jangan saya harus pindah dan mencari bos baru. Berarti Anda harus berpikir di secara horizontal, di sebelah-sebelah ada nggak bos-bos yang lain yang mungkin punya peluang lebih bagus untuk mempromosikan Anda. Oke, termasuk juga di perusahaan lain? Bisa juga. Jadi kita siap-siap jadi kutu loncat juga berarti ya. Oh, iya. Dari tahun ke tahun kalau perlu, wah, lebih sana lebih gede gitu kan. Kutu loncat itu adalah hal yang bagus untuk membuat gaji Anda naik. Jadi gini, kalau Anda di satu perusahaan gitu, terlalu lama nggak ada yang nawarin Anda gitu loh, berarti Anda kurang gaul. Jadi Anda 10 tahun kerja di satu perusahaan, kagak ada yang nyolek-nyolek Anda, mau nggak pindah apa segala macam, berarti Anda kurang gaul. Oke. Maka sering-seringlah bergaul dengan kompetitor Anda. Oke. Karena kalau Anda jago bergaul dengan kompetitor Anda, maka kompetitor Anda melihat, wah, ini adalah calon yang potensi untuk dibajak. Oke. Colekan kenceng, Bo. Nah, kalau bajakan nggak ada, tapi kalau job sampingan banyak, gimana jadinya itu? Tapi kan kalau job sampingan itu, mungkin tidak memberikan profesi, cuman income aja. Income tambahan doang, yeah, gitu ya. Beda colekan soalnya. Baik, mitra bisnis, penasaran, ingin tahu lebih lanjut? Simak terus perbincangan kita, dan kalau Anda ingin langsung konsultasi kepada Bung Kavi Kurnia, silakan, Anda boleh kirimkan SMS pertanyaan atau pernyataan Anda ke line SMS kami di 0816-924-924, atau Anda juga boleh telepon kami ke 633-9160. Kami akan segera kembali.